Duta Nirwana. Merah di rekod APS Lambungan. Noning atimu biyen aku wes kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nulis.